Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah salat maghrib Masjid Amanah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang diberikan kepada kita sehingga malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis min majalisil ilm yang insyaallah ta'ala kita akan membaca bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam yang berisi tentang pembahasan seputar salat. Yang terakhir pembahasan kita adalah adab-adab yang harus diperhatikan oleh imam dan makmum. Kita baca hadis yang pertama untuk malam hari ini, hadis nomor 75. Al-hadithul khamis was-sab'un. An Abdillah ibn Yazid Al-Khatmi Al-Ansari. Dari Abdullah ibn Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau berkata, haddathani Al-Barra ibn Azib, telah menceritakan kepadaku sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib, wa huwa ghairu kadzub, beliau adalah sahabat yang jujur, tidak dikenal dengan kedustaan. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasannya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, ada di antara mereka yang mendengar atau menyaksikan sebuah hadis langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada pula sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari sahabat lain, sehingga tidak secara langsung mendengar dari Nabi, tidak secara langsung menyaksikan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi melalui perantara sahabat yang lain. Dan ini tidak membahayakan sanad hadis tersebut, karena semua para sahabat tanpa terkecuali diterima ucapan mereka. Karena Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan dalam hadisnya, ashabi kan nujum, seluruh sahabatku laksana bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum, dengan sahabat manapun kalian mencontoh dan meneladani mereka, maka kalian tetap mendapatkan hidayah, tetap terbimbing, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dalam bahasa ilmu hadis, para sahabat Nabi semuanya disepakati sebagai rawi yang adil. Ya, rawi yang adil itu rawi yang jujur, terpercaya, tidak diragukan ucapannya. Itu salah satu kriteria orang-orang yang bisa diterima hadis dari mereka. Sehingga tidak semua sahabat langsung meriwayatkan dari Nabi, tapi terkadang mereka meriwayatkan dari sahabat yang lebih senior. Sehingga dalam pembahasan ilmu hadis, para sahabat itu dibagi menjadi tiga kelas, tiga tingkatan. Tingkatan pertama disebut dengan kibarus sahabah, pembesar sahabat, seniornya para sahabat. Ini yang hadis-hadisnya langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada pula para sahabat yang diistilahkan dengan sigharus sahabah, sahabat yang junior. Sigar itu muda, kecil, junior. Bukan dilihat dari usianya, tapi dilihat dari riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sigharus sahabah itu sahabat yang kebanyakan hadisnya mengambil dari sahabat-sahabat senior. Jarang dari Nabi alaihi salatu wassalam secara langsung. Itu disebut dengan sigharus sahabah. Karena ada sahabat yang mendengarkan hadis dari Nabi cuma satu, dua, mentoknya tiga hadis. Selebihnya dari khulafaur rasyidun radhiyallahu taala anhum ajmain. Hakada ikhwani bidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, di antara contoh yang membuktikan kalau antar sahabat itu saling meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang sedang kita baca. Sahabat Abdullah ibn Yazid Al-Ansari tidak mendengar dari Nabi, tapi beliau menceritakan hadis ini dari sahabat Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala. Qala Al-Barra bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahulu punya kebiasaan, idza qala, apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ini ketika i'tidal dalam salat, kata Al-Barra, lam yahni ahadun minna dhahrahu, kami tidak ada seorang pun yang membungkukkan punggungnya, hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai kami melihat Rasul alaihi salatu wassalam sempurna pada posisi sujud beliau. Jadi ketika posisi i'tidal setelah Nabi mengucapkan sami'allahu liman hamidah, gerakan berikutnya adalah sujud. Al-Barra mengatakan saat Rasul proses turun menuju sujudnya, kami para sahabat tidak ada yang bergerak, tidak ada yang membungkukkan punggungnya, memajukan punggungnya ke depan, sampai Rasul sempurna pada posisi sujud. Setelah Rasul dilihat sempurna posisi sujudnya, tsumma naqa'u sujudan ba'dahu. Barulah setelah itu kami turun dari posisi i'tidal menuju posisi sujud. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Hadis ini ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum menunjukkan kepada kita bahwasannya gerakan makmum hukum asalnya setelah gerakan imam. Jadi imam terlebih dahulu melakukan gerakan, pada setiap gerakan sholatnya baru diikuti oleh makmum. Setelah imam misalkan masuk dalam sholat dengan takbiratul ihram, maka imam terlebih dahulu yang takbir Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangannya. Baru setelah itu makmum mengikuti. Ya, tidak diperkenankan makmum mendahului imam. Imamnya belum takbiratul ihram, ya masih persiapan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Mungkin makmumnya buru-buru atau bagaimana. Tidak diperkenankan sang makmum mendahului gerakan takbiratul ihram dari sang imam. Jadi imam terlebih dahulu melakukan gerakan-gerakan sholat, barulah diikuti oleh makmumnya. Ini hukum asalnya. Sampai digambarkan oleh Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, ketika Rasul posisi turun menuju sujud, tidak seorang pun dari sahabat yang menggerakkan tubuh mereka. Tetap pada posisi berdiri tegak. Sampai Rasul sempurna sujudnya, baru para sahabat turun menuju sujud. Ihanibidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Hakada ihanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi hadis ini menunjukkan adab yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan juga dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, gerakan makmum setelah gerakan imam. Tidak diperbolehkan makmum mendahului gerakan imam. Jadi hukum asalnya imam dulu baru kemudian makmum. Kalau makmum mendahului tidak diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Bagaimana kalau berbarengan? Ya, kalau berbarengan berarti kan tidak mendahului, juga tidak membelakangi, tidak mengakhiri kan gitu ya. Jadi barengan dengan imamnya, ini jumhur para ulama ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum menjelaskan berbarengan dengan gerakan imam termasuk perkara yang makruh, kecuali bacaan amin. Ya, kecuali bacaan amin setelah surat Al-Fatihah. Untuk bacaan amin yang disunnahkan berbarengan dengan imam. Karena ada hadis secara khusus yang nanti akan kita baca berikut ini. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau makmum bisa berbarengan dengan bacaan amin yang dibaca oleh imam, kemudian bersesuaian dengan amin yang diucapkan oleh para malaikat, akan diampuni dosa-dosanya. Ini pengkhususan untuk bacaan amin diupayakan berbarengan dengan imam. Selebihnya, gerakan imam terlebih dahulu, baru makmum. Ini menurut pendapat jumhur para ulama. Kemudian hadis yang berikutnya seputar amin, khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Al hadithus sadis wassab'un, hadis yang ke-76. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ammana al-imamu fa amminu, apabila imam membaca amin, ikutilah bacaan imam tersebut. Ini menandakan kalau imam juga membaca amin. Ini pendapat jumhur para ulama, madhab Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, kemudian Abu Hanifah rahimahumullahu taala, mereka mengatakan imam membaca amin. Sementara Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat imam tidak membaca amin. Ya, ini ijtihad di kalangan para ulama. Jumhur para ulama, imam membaca amin. Pendapat Imam Malik, ya, Malikiyah, tidak membaca amin untuk sang imam. Jadi kalau misalkan seperti di wilayah Maghrib, di daerah Maroko dan negara-negara tetangga yang berdekatan dengan Maroko, dari wilayah negara Islam di belahan Afrika, fanibidina azani Allah wa iyakum, yang di sana dominan pakai madhab Imam Malik. Nah, imamnya saat sholat jahriyah tidak membaca amin. Jadi selesai Al-Fatihah diam. Ya, lanjut pada surat setelah Al-Fatihah. Makmum yang membaca amin tanpa imam. Ini menurut pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang bacaan aminnya berbarengan dengan bacaan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini menunjukkan di dalam ibadah sholat, fanibidina azani Allah wa iyakum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba-hamba yang beriman untuk dihapus dosanya. Kalau bahasa promo diskon begitu, ini diskon besar-besaran. Ya, sebelum sholat, saat seorang hamba berwudu di rumah, kemudian keluar dengan niatan untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid, memang niatannya keluar itu untuk sholat, itu setiap langkah kakinya, yang satu dihitung menghapus dosa, yang lainnya dihitung menambah pahala. Jadi langkah kaki kanan nambah pahala, langkah kaki kiri mengurangi dosa, menghapus dosa. Padahal belum sholat. Ya. Kalau sebelum itu dia mendengar suara azan, dijawab suara azan dengan sempurna, kemudian mengucapkan, membaca sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam seperti sholawat yang dibaca dalam sholat, diteruskan dengan bacaan doa setelah azan, maka dihapus pula dosa-dosanya. Jadi jawab azan, dihapus dosanya. Berangkat jalan kaki menuju masjid, dihapus dosanya. Kanibidina azani allahu wa iyakum. Berwudu entah di rumah atau di masjid, setiap tetesan air yang mengalir dari anggota wudunya itu membasuh dosa-dosa dan kesalahan hamba tersebut yang dilakukan menggunakan anggota wudunya. Jadi saat kumur-kumur, dosa yang digunakan oleh mulut, yang dilakukan oleh mulut kita, lisan kita, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Membasuh wajah, dosa yang menggunakan wajah kita, entah itu pandangan mata, mimik wajah untuk mengejek orang lain, ya. Itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat membasuh kedua tangan juga demikian, kedua kaki juga demikian, dosa yang dilakukan dengan tangan banyak, ngambil harta orang tanpa izin, lihat mangga tetangga sudah kelihatan ranum, ya agak menjorok dari pagarnya masuk dalam jangkauan tangannya, diambil dari bidina azani Allahu wa iyyakum tanpa izin, padahal sudah ada keterangan, ya mangga ini dalam pantauan pemiliknya. Misalkan, ya, dosa dengan tangan dihapus saat kita berwudu. Kemudian dosa yang dilakukan dengan kaki berjalan menuju tempat-tempat maksiat, ya, itu dihapus dengan wudu. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Saat masuk dalam salat kita mengucapkan kalimat amin, baik imam atau makmum yang kebetulan bacaan kita berbarengan dengan bacaan para malaikat, dihapus lagi dosa-dosanya. Fanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan kesempatan ini terbuka lebar 5 kali dalam sehari, non-stop sampai ajal tiba. Kalau kerjaan ada hari libur, Ahad libur. Ya toh, Sabtu Ahad libur. Fanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tanggal merah libur. Kalau jamaah di masjid 5 waktu tidak ada libur. Tanggal merah masjid tetap buka. Fanibidina azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah demikian ya. Atau masjid amanah tanggal merah tutup nih, Pak. Boten nggih? Alhamdulillah. Seperti itu, kadibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu menandakan apa? Rahmat Allah sangat luas untuk hamba-hamba yang beriman. Kadibidina azani Allahu wa iyyakum. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita masyru'iyah at-ta'min lil imam wal ma'mum wal munfarid. Disyariatkan membaca amin bagi imam, makmum maupun yang sholat sendirian. Yang sholat sendirian dia membaca amin. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Laki-laki maupun perempuan sama. Untuk imam tadi sudah kita jelaskan, jumhur para ulama mengatakan imam membaca amin. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, enggak wajib, tapi sunnah. Andai kata sengaja tidak membaca amin, tidak batal sholatnya. Dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ya. Andai kata sengaja, sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Untuk makmum sepakat para ulama, mereka membaca amin. Baik imam mengikuti pendapat jumhur ikut baca amin, atau imam ikut pendapat Imam Malik yang tidak membaca amin. Hingga untuk makmum sepakat para ulama, mereka membaca amin. Kanibidin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, ternyata ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Saat membaca amin, apakah dengan suara yang lantang atau lirih? Ada pembahasan di kalangan para ulama. Lantang atau lirih. Pendapat yang rajih, kanibidin azani Allahu wa iyyakum, bacaan amin baik yang dibaca oleh imam atau makmum itu dibaca dengan lantang. Ya, dibaca dengan lantang. Khanibidin azani Allahu wa iyyakum. Ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dalam riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat ketika sedang salat saat membaca amin, irtajjad bihil masjid. Masjid itu menggema dengan bacaan amin. Tentunya proses untuk menghasilkan suara yang menggema itu dilakukan dengan bacaan yang lantang. Kalau bacaannya lirih itu jatuhnya bisik-bisik. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Gak akan menggema. Gema, suara yang menggema itu dihasilkan dari bacaan yang lantang. Sehingga bacanya lantang, tapi tidak berlebihan. Ya, disunahkan untuk lantang ketika membaca amin, tapi tidak kemudian dengan suara yang berlebihan. Mungkin makmumnya ini agak jengkel, mangkel sama imamnya, bacaannya kepanjangan. Ya, Al-Fatihah wae cek dowoe kan gitu ya. Misalkan jengkel karena imamnya sudah telat, kemudian baca Al-Fatihahnya panjang, malah mungkin salah-salah, ya mungkin imamnya juga agak terganggu konsentrasinya karena tanggal tua. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi makmum jengkel saat baca amin digaspol. Ya, memang disyariatkan untuk lantang suaranya, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, biasa saja, normal-normal saja, wajar-wajar saja. Tidak perlu mengekspresikan kejengkelan dengan menambah volume amin. Khanibidina azani Allahu wa iyyaku. Kemudian bacaan amin ini ada dua. Yang pertama bilmad, dengan bacaan panjang. Ini yang sering dibaca oleh kaum muslimin dan yang didengar dari masjid-masjid kaum muslimin. Jadi ketika imam selesai membaca suratul fatihah, waladhalin amin, itu mat panjang, hamzanya panjang, amin. Ini bacaan pertama. Bisa pula bacaan kedua, bacaan pendek. Jadi hamzahnya pendek. Hanibidin azani Allahu wa iyyakum. Biasanya kan bacanya amin. Ya. Ada yang membaca dengan bacaan pendek, amin. Boleh. Ya. Ada yang bacaan seperti itu, amin. Mungkin kalau di masjid-masjid di negara kita di Indonesia mayoritas pakai bacaan panjang, amin. Kan itu ya. Kadang malah kepanjangan, amin. Imam sudah masuk bacaan suratnya, makmum masih amin, belum selesai. Ya. Tapi ada pula bacaan pendek, amin. Cukup. Diperbolehkan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini kalau menyempatkan diri nanti saat umroh misalnya, ya. Kalau di Masjidil Haram lebih sering dengan bacaan mat panjang. Masjid Nabawi juga sama. Coba jalan-jalan ke Masjid Quba. Ya, ke Masjid Quba ketika sholat maghrib atau sholat isya. Nah, biasanya imamnya itu pakai bacaan yang pendek. Aminnya itu pendek. Makmumnya juga pendek. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan kaget. Ya, itu memang ada pembahasan di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Naam. Boleh panjang, boleh pendek. Tapi diingat, dua bacaan tadi huruf mim tidak ditasydid. Jadi yang dipanjangkan itu hamzahnya, amin. Atau dipendek, amin. Boleh. Pada dua bacaan tadi, mim tidak boleh ditasydid. Kalau ada yang membaca amin, ini keliru. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Karena artinya berbeda. Ya, kalau dengan bacaan yang benar tidak ditasydid. Amin itu artinya Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Karena akhir dari surat Al-Fatihah isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada kami menuju jalan yang lurus. Ya, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai maupun orang-orang yang disesatkan. Maka dibaca amin, yang artinya Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Tapi kalau antum atau kita baca dengan bacaan tasydid amin, ya amin, mimnya di tasydid, itu artinya orang yang selamat. Ya, walaupun lafadznya itu amin, tapi kalau di tasydid itu kayak manggil orang yang namanya selamat. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Seperti itu. Naam. Kemudian agak sedikit melebar. Bacaan amin yang sempat ditanyakan kemarin, apakah disyariatkan membaca amin setelah selesai membaca suratul Fatihah? Kalau di dalam sholat, sepakat para ulama, hal itu disunnahkan. Ya, hal itu disunnahkan. Sepakat para ulama, kalau bacaan amin sesudah suratul Fatihah di dalam sholat, hukumnya sunnah. Adapun di luar sholat, hukumnya diperbolehkan. Yang melakukan diperbolehkan, yang tidak melakukan juga tidak mengapa. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Sebagian menyampaikan sunnah walaupun di luar sholat, ya, hanya saja tingkat sunnahnya tidak sekuat saat sedang sholat. Bagaimana dengan doa selain suratul Fatihah? Lafaz-lafaz doa yang lain, ya, mungkin doa yang kita dengarkan di akhir khutbah Jumat, khutbah kedua dalam khutbah Jumat itu kan ditutup dengan doa, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Apakah disyariatkan juga membaca amin? Jawabannya na'am, disyariatkan walaupun tidak wajib. Jadi kalau mengaminkan dibolehkan, tidak mengaminkan juga tidak mengapa karena tidak wajib. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Termasuk kalau rangkaian doanya panjang, apakah setiap selesai doa tadi diaminkan atau cukup dengan satu bacaan amin? Pembahasan di kalangan para ulama, yang rajih cukup dengan satu amin dari panjangnya doa. Tapi kalau setiap doa diaminkan tidak mengapa. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Hakadai kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian catatan yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Basam rahimahullahu taala, disunahkan bagi imam maupun makmum ketika membaca amin di dalam salat, ayyahdura qalbahu, diucapkan dengan sepenuh hati. Ya, ini enggak main-main. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bacaan amin di dalam sholat itu termasuk dalam rangkaian ibadah sholat. Berpahala. Bahkan keutamaannya bisa dihapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba hanya dengan bacaan amin. Kalau bertepatan dengan amin yang dibaca oleh para malaikat. Sehingga ketika membaca amin, disunahkan bagi makmum maupun imam, begitupun yang sholat sendirian, saat membaca amin, betul-betul tulus dari hati. Karena makna dari amin seperti yang tadi kita sampaikan, Allahumma istajib. Nah, ini yang juga harus diajarkan dan ditanamkan kepada anak-anak kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, supaya tidak membuat atau tidak menjadikan bacaan ini sebagai mainan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, yang sering dijumpai anak-anak saat pelaksanaan sholat berjamaah, mereka seringkalinya mempermainkan bacaan ini, hanibidina azani Allahu wa iyyakum, padahal bacaan ini memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, punya keutamaan yang luar biasa, sampai menjadikan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya harus dengan niat yang tulus mengharapkan keutamaannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'mal bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sudah masuk Isya? Masih kurang 5 menit. Tayyib. Naam. Satu hadis lagi. Al-hadithu sabi wa sab'un, hadith yang ke-77. Ini adab imam kali ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, idza salla ahadukum linnas, apabila salah seorang di antara kalian salat mengimami manusia, fal yukhaffif, hendaknya diperingan salatnya. Fa inna fihi mudha'if wassaqim wa dzal hajah. Karena di antara jamaah boleh jadi ada orang yang lemah fisiknya atau tengah sakit atau memiliki kebutuhan yang mendesak. Ini adab untuk imam, harus memperhatikan keadaan makmumnya. Sebelum dia takbiratul ihram, saat meluruskan shaf dalam sholat, dianjurkan untuk memperhatikan keadaan makmum. Kalau di tengah-tengah makmum ada yang lemah, yang sudah sepuh, kemudian ada yang sedang sakit, atau sedang buru-buru, dan semisalnya, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, maka disunnahkan untuk meringankan sholatnya, diperpendek. Tentunya dengan tetap menjaga tumakninah dan kekhusyuan. Ya, jadi dipilih bacaan yang pendek-pendek. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dan apabila dia sholat sendirian, silahkan diperpanjang semampunya. Kalau sholatnya sendirian, silahkan diperpanjang. Mau baca Al-Baqarah juga dipersilahkan. Khanifidina azaniyallahu wa iyyaku. Ini bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan imam. Sang imam harus memperhatikan keadaan makmum. Ya, tidak boleh memperpanjang sholat dalam keadaan makmumnya ada yang tidak mampu dengan sholat yang panjang, atau sedang sakit, atau ada hajahnya. Jadi kalau misalkan dilihat kok banyak driver ojol, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, kemudian di tengah-tengah sholat bunyi HP-nya bersaut-sautan, nah itu bikin gak khusyuk driver ojolnya. Waduh, ini ada orderan masuk ini. Ya, sang imam harus jeli dan peka. Jadi misalkan awalnya mau panjang sholatnya atau lumayan panjang sholatnya, ketika melihat banyak driver ojol misalnya, kemudian nada derinya bersaut-sautan tanda orderan masuk, maka imam dianjurkan untuk memperpendek sholatnya, ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum, tanpa mengurangi kekhusyuan dan tumakninah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.